Aya tokene na Tanzania baba pa kobosa na ngaite ope makana boy kotika la nuki baba monelanga kobosa nite mibali ya kisasa soki pamoni opesi mokongo katika liko salelanga iba de mitu ngai kona zalina no mwana mwana na kosipote Yokelanga Motema nanga moto soki otikinga nakofanda na nani Aruna mani sana ndenga na lenela kayo nakukiko twa mususu wapi Tokende Tanzania nasengitela na bamoti bebandimi Amuna mabali na ngaya kalo pena falanga mingi Modi auna yokelanga Motema nanga moto soki otikina nakubanda na nanye Maleko Waliku salam Anisona Atala nasi Na Na niendu Na aniendu Andakala Salam aleko Waliku salam Anisona Atala nasi Na niendu Na aniendu Andakala Asuzana Tia moto Thank you. mobali na ngai atalo mpe na falanga mingi odi aruna yokelanga.